Nopi Nasia. Menikah kan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Lalu kini berganti kisah, menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Nopi Nasia. Yeehaw.